بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تربية الأولاد أمانة ومسؤولية ووجوب حمايتهم من التطرف والإرهاب ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في 30 من شهر الله المحرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 28 من أغسطس عام 22 و2000 ميلادي والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44 و400 هجرية نسأل الله أن ينفع بها الجميع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ففي هذا اللقاء الطيب المبارك وأرجو أن لا يكون آخر لقاء وهي عبارة عن محاضرة وقد عنون لها بعنوان أهمية تربية الطفل والمحافظة عليه لا سيما من أفكار الخوارج والمتطرفين معلوم أن الإسلام جاء بالمحافظة على الطفل وخالف أمورا كثيرة كان يفعلها الجاهليون ومن أول هذه الأمور التي كان يفعلها الجاهليون في الأطفال أنهم يقتلون أطفالهم خشية أن يطعموا معهم خشية الفقر فجاء الإسلام وحرم هذا تحريما قاطعا وجعله كبيرة من كبائر الذنوب أن تطعم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ولهذا الله يقول في القرآن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني خشية فقر نحن نرزقهم وإياكم وهكذا في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم في الآية الأولى نحن نرزقهم وفي الآية الأخرى نحن نرزقكم فالله يرزق الأب ويرزق الابن حتى الحوت والنملة الله يرزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها ولهذا جاء في حديث ابن مسعود عد هذا من الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك نعم بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد pada pertemuan yang baik dan penuh berkah ini insyaallah dan aku berharap pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir merupakan sebuah muhadharah terkait dengan pentingnya pendidikan anak-anak dan menjaga mereka terkhusus dari berbagai pemikiran khawarij dan pemikiran radikalis Telah diketahui bersama bahwa agama Islam datang diantaranya dengan membawa misi penjagaan terhadap anak-anak. Islam datang dengan sekian banyak syariat yang menyelisihi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Di antara permasalahan utama yang dahulu orang-orang jahiliyah sering melakukan terkait dengan anak-anak, bahwa mereka, orang-orang jahiliyah, membunuh anak-anak mereka karena khawatir tidak mampu memberi makan mereka. Takut miskin, takut fakir. Maka Islam yang mulia ini datang dengan syariat yang mulia, mengharamkan dengan pengharaman yang pasti akan perbuatan tersebut dan menjadikannya termasuk dari dosa-dosa besar. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perbuatan tersebut termasuk dari dosa-dosa besar. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rizki mereka dan juga memberi rizki kepada kalian. Demikian pula dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang akan memberikan rizki kepada kalian dan akan memberikan rizki kepada mereka juga. Pada ayat yang pertama yang kami sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu narzukuhum, kami yang akan memberikan rizki kepada mereka, kepada anak-anak tersebut. Sementara dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan, nahnu narzukuhum, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dialah yang akan memberi rizki kepada sang ayah, memberi rizki kepada sang anak, bahkan ikan yang ada di lautan dan semut yang ada di liangnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberi rizki mereka semua. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidaklah ada sesuatu pun yang melata di muka bumi ini, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepadanya. Dalam ayat lain Allah menyebutkan, وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. Dan apapun yang melata, yang hidup, mereka atau dia tidaklah memberi rizki, tidaklah dia mendapatkan rizkinya dengan sendirinya. Allah lah yang memberi rizki mereka semua. Maka dari itu telah datang dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa perbuatan membunuh anak termasuk bagian dari dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak." Kamu membunuh anakmu karena rasa takut dia makan bersamamu, yaitu takut miskin. نعم. وهكذا أيضا في الجاهلية كما أنهم يتخلصون من الولد كان ذكرا أو أنثى يتخلصون من الأنثى لأنهم يخشون العار كما يزعمون. ولهذا قال الله عن هؤلاء: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وفيهم أيضا أنزل الله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لماذا تقتلون البنات يقولون هذه عار هذه قد تتزوج من ليس بكفء هذه قد تكون سبيا لغيرنا من القبائل فيدفنونها وهي حية. انظروا إلى هذا الإجرام. والعجيب أنهم يتخلصون من البنات وينسبون البنات إلى الله وهي من أقبح وأفجر العقائد نسبة الولد إلى الله ويزعمون أنهم بنات فيقولون بنات الله الملائكة بنات الله وهم يتخلصون من البنات. ولهذا قال الله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مسود فيه من الغضب فيه من الغم والهم كظيم لأنه بشر بالأنثى. جاء الإسلام يحث على استحباب الذرية لا سيما البنات من جهة أن من عال جاريتين كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة ومن عال ثلاث بنات كما عند ابن ماجه وكساهن وأطعمهن كنا حجابا من النار. نعم demikian pula di masa jahiliyah sebagaimana mereka berusaha untuk membunuh anak-anak baik laki ataupun perempuan karena takut miskin mereka juga berusaha untuk membunuh terkhusus anak wanita karena mereka khawatir menanggung malu ketika memiliki anak perempuan anak wanita sebagaimana yang mereka klaim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang mereka. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan ketika salah seorang dari mereka mendapatkan kabar lahirnya anak perempuan nampak pada wajah mereka ketidaksukaan sambil menahan rasa marah ia berusaha untuk menyembunyikan rasa marah tersebut atas apa yang dikabarkan tentang kelahiran anak wanita. Apakah ia harus membiarkan anak perempuan tersebut dalam kondisi terhina ataukah mengubur hidup-hidup anak wanita tersebut? Ingatlah betapa jelek apa yang mereka putuskan. Terkait mereka pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan pada hari kiamat ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya dengan sebab dosa apakah mereka itu dibunuh. Mengapa mereka membunuh anak-anak perempuan dan mengatakan bahwa anak perempuan merupakan sesuatu yang membuat aib, sesuatu yang tercela memiliki anak perempuan? Karena bisa jadi anak tersebut di kemudian hari menikah dengan seorang lelaki yang tidak sepadan dengannya. Bisa jadi pula menurut mereka anak perempuan ini dalam suatu pertempuran tertawan dan menjadi budak dari suku-suku yang menang dalam pertempuran tersebut. Akhirnya mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Lihatlah kejahatan yang mereka lakukan ini betul-betul dahsyat apa yang mereka lakukan. Terkhusus ketika mereka berusaha berlepas diri dari anak-anak perempuan, sementara di sisi yang lain mereka menisbatkan, menyandarkan anak-anak perempuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini merupakan akidah yang sangat jelek dan sangat jahat. Menyandarkan anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang jahiliyah, mereka mengklaim bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak wanita, yaitu para malaikat. Para malaikat mereka yakini sebagai anak-anak wanita Allah. Sementara untuk mereka sendiri, mereka berusaha berlepas diri dari anak-anak wanita karena merasa malu memiliki anak wanita dan menanggung aib. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan ketika salah seorang dari mereka diberi kabar tentang apa yang mereka gambarkan terkait Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini mereka menggambarkan, mereka mengumpamakan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak wanita Allah. Dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, wajahnya menjadi hitam pekat dan menahan rasa marah. Mereka ketika memiliki anak perempuan gelisah, gundah, penuh rasa marah. Namun ketika Islam datang, berubahlah itu semua. Islam datang dengan menghasung umatnya untuk memperbanyak keturunan, terkhusus anak-anak wanita. Dari sisi bahwa seorang kepala keluarga yang menanggung hidup, menjaga dan memelihara dua anak perempuannya, maka dia akan bersama Rasul alaihi salatu wassalam di dalam al-jannah. Barang siapa yang memelihara, menjaga tiga putrinya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah, dan berusaha untuk mempersiapkan segala kebutuhannya termasuk pakaian dan makannya, sandang dan pangannya, maka anak-anak wanita tersebut akan menjadi penghalang di hari kiamat bagi sang ayah dari azab api neraka. Wa hakadha jaa fi syar'ina al-hath 'ala istihbab talab al-walad. فالله يقول في القرآن فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما معنى أن نبتغي ما كتب الله لنا؟ فسرها ابن عباس قال الولد يعني تأتي أهلك وأنت تبتغي الولد يرزقك الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة كما كان يدعو أهل الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فحث وأمر أن نتزوج المرأة التي جمعت هاتين الصفتين كونها ودودة وأيضا كونها ولودة. نعم. Di dalam syariat kita pula terdapat hasungan untuk memperbanyak keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Maka sekarang silahkan kalian mengumpuli istri-istri kalian dan mintalah dari Allah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Apa yang dimaksud dengan firman Allah dan mintalah oleh kalian apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat tersebut Al-walad, yaitu anak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah perintahkan untuk menggauli istri dengan itu, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniai dengan sebabnya, dengan sebab itu putra. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki dengan sebab itu keturunan-keturunan yang saleh. Sebagaimana orang-orang yang beriman senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami yang merupakan penyejuk mata-mata kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita yang pengasih dan banyak keturunan, karena sungguh aku kelak di hari kiamat berbangga dengan jumlah umatku yang banyak. Maka beliau alaihi salatu wassalam menghasung dan memerintahkan kita agar kita mencari wanita yang memiliki dua kriteria tersebut, yaitu wanita yang penuh kasih dan wanita yang memiliki keturunan yang banyak. واعلم ان افضل دينار افضل نفقه هي النفقه التي تنفقها على اولادك. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك كما في صحيح مسلم قال افضل دينار تنفقه على عيالك. حتى في الرضاع ذكره الله في كتابه، وهذا كله اعتناء بالطفل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. يعني يا أيها الأب عليك أن تنفق على ولدك، حتى في الرضاع تنفق على المرضعة فتعطيها من الطعام والكسوة لأنها ترضع هذا الولد، تعطيها طعاما ومالا، وكذلك الولد تنفق عليه. هذا يدل على عظم الإسلام، ما ترك شيئا إلا واعتنى به، فكيف لا يعتني بالطفل؟ وفي الآية نفسها حرم الله عز وجل أن يكون هناك مضارة بسبب هذا الرضيع. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني يا أيها الزوجين اتقوا الله، لا تجعلوا هذا الرضيع سببا لأن يضر الزوج بزوجته أو تضر الزوجة بزوجها. Ketahuilah bahwa sebaik-baik harta, sebaik-baik nafkah yang dikeluarkan adalah nafkah yang dikeluarkan untuk anak-anakmu. Oleh karena itu ketika Nabi SAW ditanya tentang hal ini, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, "Afdalu dinarin tunfiquhu ala iyalik." Sebaik-baik dinar, sebaik-baik harta yang kamu nafkahkan adalah yang kamu nafkahkan terhadap keluargamu. Sampai terkait dengan susuan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim terkait anak yang berada dalam masa susuan. Allah menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa Islam benar-benar memperhatikan anak. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan para ibu mereka menyusui anak-anaknya, anak-anak mereka 2 tahun dalam masa penyusuan yang sempurna bagi yang ingin menyempurnakan masa susuan, dan bagi seorang anak yang dilahirkan wajib bagi sang ayah untuk memberi nafkah terhadapnya. Sampai terkait dengan anak yang berada dalam masa susuan, maka sang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap sang ibu. Memberikan nafkah untuk makannya, untuk pakaiannya, dalam rangka agar bisa maksimal memberikan ASI terhadap anaknya, mencukupi sandang dan pangannya. Demikian pula sang anak, berusaha sang ayah untuk memberikan nafkah padanya. Ini semua menunjukkan tentang keagungan Islam. Tidaklah Islam meninggalkan sesuatu. Tidaklah Islam menyebutkan tentang sesuatu melainkan selalu memperhatikannya. Termasuk perhatian Islam terhadap anak. Dan di dalam ayat yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk mengharamkan perbuatan yang memudaratkan sang ibu disebabkan anak susuannya. La tubarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Tidaklah dibenarkan sang ibu mendapatkan mudarat dengan sebab anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan dengan sebab anaknya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menyeru kepada suami istri, bertakwalah kalian kepada Allah. Janganlah dikarenakan la adanya anak yang disusui, kemudian keberadaannya memudaratkan suami dan istri, memudaratkan hubungan antara suami dan istri. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjaga keluarga, baik ayah, ibu, ataupun anak-anak mereka. Wal awlad amanah fi unuqik, satus'al anhum yawm al-qiyamah. لأنه إذا نصب الصراط ستقوم الأمانة عند الصراط وسيقوم كذلك الرحم عند الصراط فيناشدون ويسألون الله عز وجل ومن الأمانة أولادك ولهذا قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ستسألون ولهذا لا يجوز لمسلم أن يجور بين الأولاد أي بمعنى لا يجوز له أن يظلم أحدا من أولاده فيفضل هذا على هذا ويقدم هذا ويؤخر هذا ويعطي هذا من النفقات ومن الهبات ومن العطايا ولا يعطي الآخر لا يجوز لما جاء النعمان بن بشير وقال إن أبي يريد أن يعطيني أرضا وجاء أبوه البشير أراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام قال أكل أولادك أعطيت قال لا قال لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري فأبى أن يشهد عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعدل بين أولاده فترك هذا رضي الله عنه وفي رواية قال أتحب أن يكون لك في البر سواء فقال نعم قال إذن فلا يعني كيف تعطي أحدهم شيئا لا تعطي الآخرين ثم تريد منهم أن يكونون سواء في البر لن يكونون كذلك لأن العدل لا ما تحقق فيهم فلا بد من العدل فأنت مسؤول عن هذه الذرية. Anak-anak, mereka semua adalah amanah di pundakmu. Kelak kamu akan ditanya tentang mereka pada hari kiamat. Karena ketika seorang manusia di hari kiamat berada di atas as-sirat, di atas jembatan di antara dua mulut jahannam, maka amanah akan berdiri dan meminta keadilan dari orang yang dipikulkan padanya amanah tersebut. Demikian pula rahim, dia pun akan berdiri dan meminta keadilan kepada orang-orang yang ada ikatan tali rahim tersebut. Mereka semua akan meminta dan memohon kepada Allah keadilan. Amanah di antaranya adalah al-amanah. Auladuk di antaranya adalah amanah terkait anak-anakmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Semua dari kalian ini adalah pemimpin dan semua dari kalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Artinya, kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan bagi seorang muslim untuk berbuat jahat, untuk berbuat semena-mena di antara anak-anaknya. Dengan kata lain, tidak dibenarkan seorang muslim untuk membalimi seorang pun dari anaknya, melebihkan yang satu atas yang lainnya, mengedepankan yang satu dan menjadikan yang lainnya tidak pernah atau jarang atau kurang mendapatkan kasih sayang darinya, memberi anak tertentu nafkah, hadiah, pemberian, sementara anak yang lainnya tidak diberi oleh sang ayah. Ini tidak dibenarkan. Dan ketika sahabat An-Nu'man bin Bashir datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, lalu beliau berkata, sesungguhnya ayahku berkehendak untuk memberiku sebidang tanah. Lalu sang ayah yang bernama Bashir datang dalam kesempatan tersebut dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi pemberian tersebut, pemberian untuk sang anak yang bernama Nu'man. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah semua anak-anakmu kau beri tanah sebagaimana sang anak ini? Ia berkata, tidak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ashhadu ala jawrin, ashhad ala hadza ghairi. Aku tidak akan bersaksi atas sebuah kebaliman. Silakan cari selain aku untuk menyaksikan, untuk bersaksi atas apa yang engkau lakukan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak untuk menjadi saksi. Mengapa? Karena Bashir tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Hingga akhirnya sahabat Bashir mengurungkan niatnya untuk memberikan sebidang tanah kepada sang putra An-Nu'man. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bashir, atuhibbu an yakuna laka fil birri sawa? Apakah kamu menginginkan anak-anakmu semua memberikan sikap bakti kepadamu sama? Apakah kamu menginginkan anak-anakmu berbuat bakti kepadamu semuanya? Ia mengatakan, ya wahai Rasulullah. Lalu Rasul menegaskan, idzan fala, kalau begitu aku tidak akan bersaksi atas pemberian tersebut. Dalam artian, bagaimanakah kamu ini memberikan sesuatu kepada salah seorang dari mereka dan tidak memberikannya kepada selainnya. Namun di sisi yang lain, kamu menginginkan agar mereka semua berbakti, berbuat baik kepadamu. Sekali-kali ini tidak akan terjadi. Ketika kamu pilih kasih kepada salah seorang dari mereka, mereka pun kemungkinan tidak akan secara sama di dalam memberikan bakti kepadamu. Mengapa? Karena sang ayah tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Di sini wajib bagi orang tua untuk berlaku adil kepada anak-anaknya. Dan sungguh kamu bertanggung jawab atas anak turunanmu. وحتى الذي لا أب له الإسلام لم يهمله وهو اليتيم. من هو اليتيم؟ هو الطفل الصغير الذي لم يبلغ وقد مات أبوه وهو في هذا السن، هل أهمله الإسلام؟ لم يهمله. فأما اليتيم فلا تقهر. وقال أيضا سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا واليتيم كهاتين، يعني في الجنة. فحث على اليتيم وعلى الإحسان إليه. حتى في الحرب لا يجوز أن نقتل الصبيان، حرام. ولما وجد امرأة مقتولة قال: من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقاتل. قال ابن عمر: فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان، لأنهم لا يقاتلون فلا يقتلون مع كونهم على الشرك وعلى الكفر، إلا أنه حرم قتالهم أو حرم قتلهم عليه الصلاة والسلام. Demikian pula seorang anak yang tidak memiliki ayah, Islam benar-benar memperhatikannya. Dia adalah al-yatim. Siapakah al-yatim? Al-yatim adalah seorang anak kecil yang belum mencapai usia baligh, sementara ayahnya telah meninggal dunia. Apakah Islam tidak memperhatikan anak yatim? Islam benar-benar memperhatikan anak yatim. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Adapun anak yatim, maka janganlah kau menghardiknya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka memberi makan dengan penuh sukacita terhadap seorang miskin, anak yatim, dan tawanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan: ana wal yatim kahatain. Aku dan anak yatim seperti ini. Beliau mengisyaratkan dua tangannya, maksudnya beliau dan anak yatim akan dekat di dalam al-jannah. Maka di sini terdapat hasungan untuk memperhatikan anak-anak yatim, untuk berbuat baik kepadanya. Sampai pun dalam kondisi perang, terkait anak-anak, sampai pun dalam kondisi perang, kita tidak dibenarkan untuk membunuh anak-anak. Haram hukumnya membunuh anak-anak di dalam pertempuran. Ketika Nabi SAW mendapatkan seorang wanita yang terbunuh dalam pertempuran, beliau bersabda: "Man qatala hadhihi?" Siapakah yang membunuh wanita ini? "Ma kanat hadhihi lituqatil." Seorang wanita tidak mungkin dia itu terlibat dalam pertempuran sehingga tidak berhak untuk dibunuh. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga berkata: "Fanahan Nabiyyu alaihi salatu wassalam an qatlin nisa'i wasibyan." Nabi alaihi salatu wassalam melarang membunuh wanita dan anak-anak dalam pertempuran, karena mereka tidak ikut dalam pertempuran. Mereka tidak boleh dibunuh dalam kondisi mereka berada di atas kesyirikan dan kekufuran. Rasulullah mengharamkan membunuh mereka karena mereka adalah orang-orang lemah dan tidak ikut dalam pertempuran. Idzan baqi an na'rif kayfa kana an-nabi alaihi salatu wassalam ya'tani bis-sibyan, kayfa yu'allimuhum. Law lam yarid illa hadith ibn Abbas lakana hadha kafiyan. لأنه علمنا كيف نلقن الصبيان العقيدة الصحيحة ونكرر ذلك عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابن عباس، وابن عباس صبي لم يتجاوز الست أو السبع سنوات، يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات. قوله كلمات حتى يحفظها ويرتبها وينتبه لهذه الكلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله وهذه الثالثة، إذا سألت فاسأل الله وهذه الرابعة كلمات. ثم قال له: لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرك إلا بشيء كتبه الله عليك، أو ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، عقيدة وتكرار وتعليم، حتى يعرف أن هذا الدين مبني على عقيدة، لا بد للطفل أن يلقن هذه العقيدة ويتربى عليها. وهذا ما حصل لابن عباس، من خيرة الصحابة ومن أعلمهم ومن أفضلهم، وصار مفسرا للقرآن لأنه استفاد من هذه العقيدة، وكان يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صغير. نعم. إذن dengan demikian kita mengetahui bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar perhatian kepada anak-anak. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka? Kalaulah tidak ada dalil-dalil kecuali hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka cukuplah itu sebagai dalil bahwa betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan anak-anak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua agar kita berusaha untuk mengajarkan prinsip-prinsip akidah yang benar kepada anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan penting terhadap Ibnu Abbas, dan beliau ketika itu dalam keadaan masih kecil, usianya belum mencapai 6 tahun atau 7 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, sungguh aku akan sampaikan kepadamu beberapa pesan penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat, beberapa kalimat atau beberapa pesan penting dalam rangka agar sahabat Ibnu Abbas perhatian dan menghafalkannya dan berusaha memahami satu demi satu dari pesan-pesan yang akan disampaikan oleh beliau tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. "Ihfazillah tajidhu tujahak." Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan senantiasa berada di depanmu memberikan pertolongan dan perlindungan kepadamu. "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Ini yang ketiga. Kemudian beliau lanjutkan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu memohon, meminta, maka mohonlah kepada Allah. Ini pesan yang keempat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Kalau law annal ummah istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya umat manusia bersatu padu untuk memberikan suatu kemanfaatan kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan kemanfaatan tersebut kepadamu kecuali ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkannya untukmu. Dan kalaulah sekiranya seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan mudarat, memberikan sesuatu yang jelek, yang berbahaya kepadamu, sekali-kali mereka tidak akan mampu memberikan kemudaratan kepadamu kecuali ketika Allah telah mentakdirkannya atasmu. Telah diangkat pena dan telah kering catatan. Agama Islam merupakan agama yang dibangun di atas akidah. Maka Islam benar-benar memperhatikan anak dari sisi akidahnya. Rasulullah SAW memberikan pesan-pesan penting terhadap sahabat Abdullah bin Abbas terkait dengan prinsip-prinsip akidah, agar sang anak tumbuh dan berkembang di atas prinsip akidah yang kokoh tersebut. Inilah yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Abbas, hingga akhirnya beliau menjadi sahabat Nabi yang mulia. Beliau tergolong sahabat yang memiliki ilmu yang banyak di antara para sahabat Nabi. Tergolong sahabat yang memiliki keutamaan besar dan menjadi seorang ahli tafsir Al-Quran. Karena sejak kecil beliau radhiyallahu anhu telah mengambil faedah-faedah berharga terkait akidah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil sahabat Abdullah bin Abbas telah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan beliau. Wa dalil ala anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kana yata'assa bi Rasulillah wa huwa saghir عندما نام عند خالته ميمونة وهي من أمهات المؤمنين قام عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل فقام ابن عباس يتأسى به ويقتدي به إلا أنه وقف عن يساره ما كان يدري فأداره إلى يمينه فصلى به فقام ليلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت النبوة. وهذا يعطينا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى: هل أنت قدوة وأسوة لمن تربيهم؟ يعني ما يصلح أن تقول للولد لا تكذب فإذا بك أنت تكذب، فيقول يا أبتاه أنت تكذب، لن يتأسى بك وأنت تخالف ما تأمر به. يا ولدي صلاة الجماعة وأنت تنام عن صلاة الجماعة، تنام عن صلاة الفجر ولا تستيقظ، وإذا كنت متعبا نمت عن العصر، فيراك الولد لا تذهب إلى المسجد. فهذا له أثر عظيم في طفل الولد، أنك إذا أمرت أو نهيت فكن أسوة لهذا الولد. وهذا ابن عباس كان يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مهم لا بد منه، وهو أن تكون بحق وحقيقة أسوة لأولادك الذين أنت تربيهم وتحرص عليهم. نعم. دليل bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma benar-benar menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladan ketika beliau masih kecil adalah ketika beliau radhiyallahu anhuma tidur di tempat bibinya Maimunah, yang beliau adalah salah seorang ummahatul mukminin. Nabi alaihi salatu wassalam bangun malam untuk mengerjakan salat malam. Maka sahabat Abdullah bin Abbas ketika itu ikut bangun dan ingin mencontoh Nabi SAW mengerjakan sholat malam pula. Hanya saja ketika itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika sholat bersama Rasul SAW di malam itu berdiri di sebelah kirinya. Maka Nabi SAW memegang sahabat Abdullah bin Abbas dan memutarnya menjadikan di sebelah kanan beliau, karena tuntunan dalam salat berjamaah ketika dua orang makmumnya berada di sebelah kanan imamnya. Maka ketika itu sahabat Abdullah bin Abbas melaksanakan salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau ketika itu masih kecil. Kemudian setelah itu kita melihat bahwa di dalam kisah ini setidaknya ada dua faedah. Faedah yang pertama adalah, apakah kamu wahai ayah telah menjadi qudwah, menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anakmu? Maka tidaklah sepatutnya kamu mengatakan kepada sang anak, kamu tidak boleh berbohong, sementara kamu suka berbohong. Kamu mengatakan ketika kamu suka berbohong, maka sang anak akan mengatakan, wahai ayahku, kamu juga berbohong. Sehingga sang anak tidak mungkin untuk menjadikanmu sebagai teladan, karena kamu telah menyelisihi apa yang telah kau perintahkan kepada sang anak. Kamu mengatakan kepada anakmu, wahai anakku, salatlah berjamaah, jangan kamu tidur saat salat berjamaah. Namun ternyata kamu saat datang salat berjamaah, kamu tidur. Kamu tidak mengerjakan salat subuh. Kamu tidak bangun. Demikian pula ketika salat asar, kamu tidak menunaikannya, salat berjamaah. Sang anak akan melihat kondisi ini, dan ia pun pasti akan enggan untuk berangkat ke masjid pula. Maka semua ini memberikan pengaruh yang besar bagi sang anak. Apa yang kamu perintahkan dan apa yang kamu larang, maka hendaknya kamu menjadi teladan bagi anakmu dalam hal ini semua. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau benar-benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting, yaitu agar kamu wahai ayah benar-benar menjadi suri teladan sejati bagi anak-anakmu, bagi orang-orang yang kau tarbiyah, dan hendaknya kamu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi sosok teladan terbaik bagi mereka. Wa kama tulaqqin as-sabi wa tu'allimuhu al-aqidah as-sahihah, kadzalik tu'allimuhu al-halal wal-haram. تقول له هذا لا يجوز، هذا حرام، الكذب حرام، لا تأكل هذا الشيء فإنه محرم، وهكذا. لقنه، علمه كلما جاءت مناسبة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن بن علي أخذ تمرة واحدة فأكلها، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له كخ، يعني أخرج هذه التمرة. لماذا؟ قال له: أما تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ وهو صغير، عمره قرابة 3 سنوات، ليس مكلفا. مع ذلك وهي تمرة واحدة، ومع ذلك أخرجها، بل جاء في بعض الروايات أخرجها بلعابها من فم الحسن بن علي، ثم علمه، قال له: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ يعني بني هاشم، لأن هذا من خصائصهم. إن آل محمد، إن محمدا وآل محمد لا يأكلون الصدقة، يعني حرام عليهم، لأنها من أوساخ الناس كما جاء في صحيح مسلم. فهذا لابد منه التعليم والتلقين. جلس مع ربيبه عمر بن أبي سلمة وهو صغير، زوج أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ابنها عمر. فلما أكل كانت يده تطيش في الصفحة أو في الصحفة، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ علمه، قال: يا بني كل بيمينك وسم الله وكل مما يليك. هذا الصغير على صغره استفاد من هذه النصيحة. فماذا كان يقول؟ قال: فما زالت تلك طعمتي، يعني بقيت على هذا الأمر كما علمني النبي صلى الله عليه وسلم، أسمي الله وآكل بيميني وآكل مما يلي. نعم. Demikian pula termasuk permasalahan yang penting, kamu wahai ayah, ajarkanlah yang halal dan haram kepada anak-anakmu. Rasulullah SAW benar-benar memperhatikan ini kepada anak cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ketika makan dari kurma sedekah, Nabi SAW berusaha untuk mengeluarkan korma sedekah tersebut dari mulutnya. Beliau mengatakan, keluarkan, keluarkan korma ini. Lalu beliau menegaskan, tidakkah, amma ta'alam, tidakkah kamu mengetahui bahwa kita tidak dibenarkan untuk makan sedekah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kurma dan air liur yang ada pada Hasan bin Ali hingga benar-benar keluar dan menegaskan bahwa yang ini tidak dibenarkan bagi Muhammad dan keturunannya, karena sedekah bagi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kotoran yang tidak diperkenankan untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rabib, anak dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Abi Salamah, yang merupakan anak dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika beliau makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Abi Salamah makan di nampan tersebut dengan tangannya bergerak ke sana dan kemari dan tidak mengucapkan bismillah. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Umar bin Abi Salamah, ya bunai, qul bi yaminik wa qul mimma yalik, wahai anakku, makanlah dengan tangan kananmu, ucapkanlah bismillah sebelum makan, dan makanlah dari sisi yang terdekat darimu. Padahal waktu itu Umar bin Abi Salamah masih kecil. Sehingga dari sini beliau Umar bin Abi Salamah sejak kecil telah mendapatkan faidah-faidah dari untaian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah ketika sudah dewasa? Kata beliau radhiyallahu anhu, "Fama zalat tilka tu'mati." Cara makan yang seperti itulah hingga terus-menerus sebagai cara makanku. Yaitu beliau masih berbekas nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau ketika masih kecil tersebut, berbekas dalam kehidupan beliau hingga besar. Ketika makan, mengucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dari sisi yang terdekat dari piring yang ada di hadapan beliau. وكذلك من الأمور التي تتعلق بالطفل وهي مهمة جدا الرحمة بهذا الطفل. لابد أن نكون رحيمين. الطفل يحتاج إلى أن يلعب، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى لباس، وهذه سبحان الله رحمة جعلها الله أيضا غريزة في قلوب الآباء والأمهات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا رحيما بأطفال غيره وصبيان المسلمين، يؤتى له بالصبي فيجعله على فخذه، وقد يبول هذا الصبي على فخذه فيؤتى بالماء فيرش رشا عليه الصلاة والسلام لأنه صبي. وهكذا عندما وجد أبا عمير قال يا أبا عمير ما فعل النغير، فكان يمازحه. بل دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، يقبلهم، فقال هذا الرجل وهو أعرابي، قال يا رسول الله أتقبلون الصبيان عندكم؟ فقال نعم. قال لي 10 من الولد ما قبلت أحدا. قال من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية ما أصنع لك إن نزع الله الرحمة من قلبك، أو إن كان قد نزع الله الرحمة من قلبك. فهذا أمر مهم، هذه رحمة، والله رحمن ويرحم الراحمين. نعم. Dan di antara permasalahan penting yang terkait dengan anak-anak adalah kasih sayang terhadap anak-anak. Kita harus menjadi orang-orang yang mengasihi anak-anak. Anak-anak sebagaimana dia kondisinya sebagai anak butuh untuk bermain. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini. Anak juga membutuhkan pakaian, sebagaimana kawan-kawannya juga memakai pakaian. Dan ini subhanallah merupakan kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala hunjamkan kepada kalbu-kalbu para ayah dan ibu-ibu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang terhadap anak-anak, walaupun bukan anak beliau sendiri. Walaupun anak-anak sahabat beliau suatu hari telah didatangkan kepada beliau seorang anak. Lalu Nabi SAW meletakkan anak tersebut dalam pangkuannya. Dan terkadang terjadi seorang anak yang dipangku oleh Nabi SAW tersebut kencing mengenai pakaian Nabi SAW. Dengan penuh kasih sayang Nabi SAW minta didatangkan air, lalu beliau memercikkan air tersebut di tempat pakaian beliau yang terkena air kencing tersebut, karena ketika itu anak kecil tersebut adalah bayi laki-laki. Demikian pula ketika Nabi SAW bertemu dengan sahabat kecil yang bernama Abu Umair, Nabi SAW mencandai Abu Umair dengan mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada Nughair? Ketika itu burung kecil milik Abu Umair telah mati. Beliau menghibur Abu Umair atas kejadian yang menimpa Abu Umair walaupun dia masih kecil. Bahkan Nabi SAW ketika suatu hari datang kepada beliau seorang lelaki, melihat Nabi SAW sedang mencium anak-anak sebagai bentuk kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam, maka orang ini yang kebetulan dia seorang badui, dia bertanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah anak-anak dicium di sisi kalian?" Nabi SAW menjawab, "Iya." Lalu dia mengatakan, "Aku punya 10 anak. Belum pernah sekalipun aku mencium salah seorang dari mereka." Lalu Nabi SAW menegaskan, "Man la yarham, la yurham." Barang siapa yang tidak mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi. Dalam riwayat lain, Nabi SAW berkata kepadanya, "Ma asna'u laka in nazza'allahu rahmah min qalbik." Apa yang aku perbuat jika sekiranya Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu? Atau dalam riwayat lain, jika Allah mencabut ar-rahmah min qalbik, mencabut rasa kasih sayang pada hatimu, maka tentu ini adalah permasalahan yang penting. Permasalahan kasih sayang terhadap anak termasuk permasalahan yang penting. Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, Allah adalah zat yang maha pengasih dari orang-orang yang mengasihi. ومن أهم الأمور التي نقصر فيها حقيقة ويقصر فيها الأب حتى يقصر فيها الزوج حتى يقصر فيها المسلم الدعاء. أكثر من الدعاء لولدك، فإن دعوة الوالد لولده من الدعوات المستجابات. فأكثر من الدعاء في السجود في الثلث الأخير من الليل، اللهم اصلحه، اللهم اهديه، اللهم خذ بيده، اللهم اجعله ذرية طيبة. ادعو وادعو وألح في الدعاء، لأنك قد تجتهد في تربيته وتعمل بهذه الأسباب التي ذكرناها، لكنه قد ينحرف هذا الولد، نوح عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء الله: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. أبى، خالف أباه وكفر وذهب مع الكافرين. هل قصر نوح في تربية ولده؟ حاشاه، بل إلى آخر الوقت وهو يقول له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولم يكتفي بذلك، بعد غرق ولده دعا ربه: إن ابني من أهلي، يعني يا رب تجاوز عنه، استثنيه، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. فادعوا وأكثر من الدعاء. الأنبياء كانوا يدعون والصالحون يدعون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهكذا زكريا دعا وإبراهيم دعا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وزكريا قال كما قال الله، هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. لا تقصر في هذا الأمر لأهميته، ولا تكتفي بالدعاء وأنت ساهل لاهن، ألح في الدعاء وفي أوقات الإجابة. Di antara permasalahan penting yang sungguh kita sering terlalaikan darinya, dan para ayah juga sering lalai darinya, termasuk suami dan juga istri, adalah doa. Betapa banyak yang lalai dari doa untuk anak-anaknya. Maka perbanyaklah doa untuk anakmu, karena doa orang tua untuk anaknya termasuk dari doa-doa yang mustajab. Perbanyaklah doa ketika kamu dalam keadaan sujud, ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir. Mohonlah kepada Allah: Allahumma aslihhu, Allahumma hdi, ya Allah perbaikilah anakku, ya Allah berilah hidayah anakku, ya Allah bimbinglah ia, Allahumma ja'alhu dhurriyah tayyibah, ya Allah jadikanlah dia keturunan yang baik. Doa dan berdoalah kepada Allah dengan penuh kesungguhan untuk anak-anakmu. Karena jika kamu telah berupaya semaksimal mungkin di dalam mentarbiyah anak-anakmu, dan engkau telah berusaha menempuh berbagai cara, belum tentu semua itu akan membuahkan hasil. Bisa jadi sang anak tetap menyimpang. Bisa jadi sang anak tidak sesuai dengan apa yang telah engkau upayakan. Nabi Nuh alaihi salam, yang beliau adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah, beliau ketika terjadi banjir, beliau menyeru sang anak: ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah kemari bersama kami, naik di atas perahu. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu bersama orang-orang yang kafir itu. Sang anak menjawab: qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Sang anak menjawab: aku akan menuju gunung yang dapat melindungiku dari air. Sang anak menolak ajakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dia menyelisihi ayahnya, dan dia bergabung bersama orang-orang kafir pada hari itu. Apakah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah lalai di dalam melakukan tarbiyah terhadap putranya? Sekali-kali tidak. Beliau benar-benar telah mencurahkan segenap upayanya untuk mengajak mendidik anaknya, bahkan sampai saat-saat terakhir ketika kondisi yang dahsyat tersebut, beliau masih mengajak: la asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Nabi Nuh masih terus mengingatkan sang anak Tidak ada seorang yang selamat pada hari ini dari keputusan Allah kecuali orang-orang yang Allah kasihani. Sang anak enggan bergabung kepada Nabi Nuh untuk naik di atas perahu, hingga terhalanglah, terpisahkan keduanya oleh ombak yang besar. Menjadilah sang anak termasuk orang-orang yang tenggelam ketika itu. Ketika sang anak telah tertenggelam dalam kasus tersebut, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam masih memanjatkan doa kepada Allah, "Inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin." Wahai Rabbku, sesungguhnya dia adalah anakku, dia adalah keluargaku, dan sungguh janjimu adalah janji yang benar, dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Allah menegaskan, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik wa innahu amalun ghairu salih. Dalam riwayat lain, innahu amila ghairu salih. Di sini ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah atas apa yang terjadi pada anaknya dan tenggelam bersama orang-orang kafir, beliau pun terus berdoa dan memohon kepada Allah. Walaupun demikian kondisi anaknya, namun datang jawaban dari Allah, wahai Nuh, sesungguhnya dia tidak termasuk dari keluargamu. Dia adalah amalan yang tidak baik. Dalam riwayat lain, dalam bacaan yang lain disebutkan, sesungguhnya dia telah berbuat amalan yang tidak baik. Maka berdoalah dan perbanyaklah doa, karena para nabi dan orang-orang saleh, mereka senantiasa berdoa mendoakan kebaikan untuk keturunan mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami untuk mereka menjadi permata hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah sebagaimana yang Allah sebutkan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria saat berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari sisimu keturunan yang baik. Maka janganlah kamu meremehkan hal ini, karena doa merupakan permasalahan yang sangat penting. Dan janganlah juga janganlah juga bersandar dengan doa semata. Kamu tidak mau berupaya, gabungkanlah antara keduanya. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa di waktu-waktu mustajab. Di sisi lain, hendaknya kau berjuang, berusaha mendidik anak keturunanmu dengan pendidikan yang baik. وفي هذه الأزمنة المتأخرة في الحقيقة حصل القصور الكبير في تربية الأولاد، وهذا شيء مشاهد ومعروف، فصار عندهم الانحراف في الشهوات والشبهات. ولهذا تجد الأب أو الأم يحرص حرصا شديدا أن يكون هذا الولد موظفا أو عاملا، يحرصون على دراسته الدنيوية، يوقظونه للدراسة ولا يوقظونه للصلاة، وهذا أمر خطير. وهنا يبين أمر الصلاح في الوالدين. الصلاح في الوالدين هو الذي يكون له أثر على صلاح الولد. أما إذا كان صاحب البيت ورب البيت مقصرا هو نفسه لا صلاح فيه، فكيف سيصلح غيره؟ فهو ليس صالح فكيف سيصلح غيره؟ أتظن أن التربية تأتي بيوم أو يومين أو شهر شهرين؟ التربية تحتاج إلى عمر، عمر أنت تربي، لا سيما إذا كان شابا مراهقا، يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى صبر، تعلمه، تقول له هذا حلال وهذا حرام، علمه، احفظ بطنه من الحرام، احفظ سمعه بصره من الحرام، علمه محبة العلم، علمه محبة العلماء، قل له هذا العالم كيف صار عالما؟ لما حفظ القرآن، لما حفظ السنة، انظر كيف صار عالما، صار كالشمس للدنيا، كن مثله يا ولدي، احفظ وتعلم، وتجعل هذا الشاب الذي هو ولدك كأنه صديقا لك، تلقنه وتعلمه وتوجهه وتحرص عليه وتعطيه الصحبة الصالحة التي تحيط به. أما إذا كان المحيط الذي حوله محيط سيء، يذهب إلى أقاربه يأمرونه بالسوء، يذهب إلى أصدقائه يأمرونه بالسوء، إذن المحيط سيء، أنت تربي ساعتين وعشرين ساعة يفسدون هذا الولد، سواء في صغره أو في شبابه أو مراهقته، ما الفائدة؟ حافظ على الولد، احرص عليه، التربية متعبة تحتاج إلى جهد، أنت ما عندك واحد أو اثنين، قد يكون عندك ستة أو تسعة من الأولاد، كيف ستربي هؤلاء وأنت منصرف عنهم وتعطيهم ظهرك؟ إذن عندنا شبهات وشهوات، الخوارج دخلوا على شبابنا لأن شبابنا حدثاء الأسنان، وصار الخوارج هم أنفسهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، هذه من صفاتهم، أنهم في السن صغار وفي العقل سفهاء، لا يحسنون التصرف. السبب أن أهل البدع يتقصدون هؤلاء الشباب، يأتي إلى الطفل الصغير الشاب المراهق ويبدأ يغرز فيه هذه الشبهات فيسيطرون على شبابنا، فلا بد من الحذر، لا بد من التربية، لا بد من التصحيح، لا بد من دفع الأولاد إلى حلق القرآن وإلى حلق التوحيد، الدروس التي تنفعهم. فنسأل الله عز وجل التوفيق لأبنائنا، وأن يحفظهم من كل شر، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم صالحين مصلحين، وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. Di masa sekarang ini benar-benar terjadi sikap lalai dalam pendidikan anak, dan ini merupakan sesuatu yang nyata, semua bisa menyaksikan, hingga terjadilah pada anak-anak penyimpangan, baik dalam hal syahwat ataupun dalam hal syubhat. Oleh karena itu, kamu akan melihat seorang ayah, seorang ibu, dia berusaha berjuang agar anaknya menjadi seorang karyawan, anaknya menjadi pekerja, dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan pelajaran-pelajarannya terkait dengan ilmu dunia, membangunkan dengan sigap ketika datang waktu belajar, waktu sekolah. Namun ketika datang waktu salat, dia tidak membangunkan anaknya. Sungguh ini merupakan perkara yang berbahaya. Dan di sini nampak penting keberadaan kedua orang tua yang baik. Kebaikan yang ada pada diri-diri kedua orang tua mempunyai pengaruh yang besar bagi baiknya sang anak. Adapun ketika seorang ayah, seorang ibu banyak lalai dalam permasalahan agama, pribadinya bukan pribadi yang baik, lalu bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki selainnya? Dia sendiri bukan orang yang soleh, lalu bagaimana dia akan memperbaiki yang lainnya? Apakah kamu kira pendidikan anak ini cukup ditempuh dengan sehari atau dua hari, sebulan atau dua bulan? Tidak. Pendidikan anak membutuhkan waktu yang panjang. Waktu untuk kamu betul-betul mendidik sang anak, lebih-lebih ketika sang anak telah memasuki masa-masa puber, yang benar-benar sangat membutuhkan bimbingan, membutuhkan kesabaran. Pada saat itulah hendaknya kamu berusaha untuk memperhatikannya, mengajarkannya hal-hal yang halal agar anak tersebut menjalankannya, memberikan pengetahuan kepada sang anak hal-hal yang haram agar sang anak menjauhkan dirinya dari hal-hal yang haram. Terus ajarilah dia, jagalah fisiknya, perutnya dari makanan-makanan yang haram. Jangan sampai orang tua bermudah-mudahan memberikan makanan-makanan yang haram kepada putranya, kepada anaknya. Jagalah pendengarannya, jagalah pandangan matanya dari hal-hal yang haram. Ajarkan kepada kepada dia, anak yang sedang memasuki masa-masa puber, ajarkanlah kecintaan kepada ilmu. Ajarkanlah kepadanya kecintaan kepada para ulama. Katakan kepadanya, ini adalah ulama, ini adalah orang alim. Bagaimana caranya kamu bisa menjadi seorang alim? Kemudian ketika sang anak berusaha untuk menghafal Al-Quran, menghafal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lihatlah bagaimana bisa menjadi seorang alim, hingga akhirnya sang anak bisa menjadi matahari bagi dunia ini. Ingatkan dia dengan seorang alim yang hafal Al-Quran, hafal terkait sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hingga menjadi seorang yang berilmu. Keberadaannya laksana matahari bagi dunia ini, menerangi dunia. Katakan kepada sang anak, jadilah engkau seperti dia wahai anakku. Hafalkanlah, belajarlah ilmu agama. Dan yang penting untuk diperhatikan pula, lingkungan bagi anak. Jangan sampai anak tersebut dikelilingi oleh teman-teman dekat yang jelek. Dikelilingi baik oleh keluarga ataupun kawan-kawan yang tidak baik. Jagalah anakmu dari kawan-kawan yang tidak baik. Jangan sampai ketika kamu berusaha untuk mendidiknya, mengajarkannya kebaikan, lalu dia berkumpul dengan kawan-kawannya, berkumpul dengan keluarga yang tidak baik, akhirnya dia berubah menjadi tidak baik. Kamu mendidiknya 2 jam, sementara 20 jam mereka merusak anak yang kamu didik. Mengapa? Karena pergaulannya lebih banyak dengan mereka, orang-orang yang tidak baik, dibandingkan pergaulannya dengan dirimu. Baik anak tersebut masih kecil ataupun ketika memasuki masa usia dewasa, ataupun ketika dalam masa puber, dekatlah dengan sang anak. Apa faedahnya? Faedahnya sangat besar. Maka jagalah anakmu, bersemangatlah untuk memberikan kebaikan kepadanya. Pendidikan terhadap anak memang melelahkan, membutuhkan kesungguhan. Ketika dan kamu tidak terkadang tidak hanya memiliki 1 atau 2 anak, bisa saja Allah berikan rezeki 6 anak, 9 anak. Bagaimanakah kamu bisa mendidik mereka dengan sebaik-baiknya sementara kamu tidak memiliki perhatian kepada mereka, sementara kamu berpaling dari mereka? Dengan itu akhirnya mudah syubhat dan syahwat masuk kepada anak-anak tersebut. Kelompok Khawarij, bagaimana mereka bisa masuk kepada para pemuda kita? Karena para pemuda kita usianya rata-rata masih muda, dan Khawarij itu sendiri juga rata-rata usianya masih muda. Di sisi yang lain, mereka adalah orang-orang yang serampangan, jauh dari pikiran yang jernih. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri Khawarij. Mereka adalah hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Usia-usia mereka ketika itu masih muda di awal kemunculannya. dan mereka orang-orang yang tidak jernih dalam berpikir, yang serampangan dalam bertindak. Maka di sini penting untuk diperhatikan, ketika anak-anak kita di masa kecil, di masa muda, untuk benar-benar kita selaku orang tua mencurahkan perhatian secara penuh kepada mereka. Ahlul bid'ah, mereka mengincar para pemuda. Mereka berusaha untuk menguasai pemuda kita, pemuda-pemuda muslim. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus berjuang di dalam mendidik anak-anak kita. Kita harus berusaha melakukan berbagai perbaikan dalam rangka mendidik anak-anak kita. Kita harus berjuang berusaha mengarahkan anak-anak kita kepada halaqah-halaqah Quran, kepada halaqah-halaqah pelajaran tauhid dan berbagai pelajaran ilmu agama yang bermanfaat bagi mereka semua. Maka kami memohon kepada Allah Azza wa Jal at-taufiq untuk anak-anak kita semua. Kami mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka semua dari berbagai kejelekan. Dan kami mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada mereka semua untuk menuju kebaikan dan hal-hal yang diridhai olehnya. Kami mohon kepada Allah pula agar Allah menjadikan mereka semua sebagai anak-anak yang saleh dan sekaligus sebagai muslihin, orang-orang yang mampu, yang bisa memberikan perbaikan untuk diri dan lingkungannya. Dengan ini cukuplah apa yang dapat kami sampaikan. Wassallallahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. في ختام هذه الدورة المباركة والتي شارك فيها المشايخ الفضلاء لا يسعنا إلا أن نشكر القائمين على هذه الدورة، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الأستاذ الفاضل أبو عبد الله لقمان، والأستاذ الفاضل أيضا رويفع، والأستاذ أبو عمرو، وباقي إخوانهم وطلابهم الذين أكرمونا منذ أن وطئت أقدامنا هذه البلد إلى هذه اللحظة وإلى سفرنا. فنسأل الله أن يبارك في جهودهم وفي أعمارهم وأولادهم، وأوصيكم يا إخوتاه بالاجتهاد في طلب العلم، فلا نعرف قربة تقربكم إلى الله مثل هذه القربة، الاجتهاد في طلب العلم، في تحصيله، وفي القراءة، في السماع، في حضور الدروس. قد سمعنا شيئا من فضل العلم والعلماء في الكلمة التي كانت بعد الفجر، فيذكر بعضكم بعضا بهذا الأمر المهم، وهو الاجتهاد في طلب العلم. وكذلك أيضا من الأشياء المهمة أوصيكم بالأساتذة، استفيدوا منهم واقرأوا عليهم واحضروا دروسهم. الأساتذة الذي في هذا المركز وباقي الأساتذة إخواننا في جميع أنحاء أندلسيا المعروفين بالسنة، ادرسوا عليهم، استفيدوا منهم، راسلوهم، اسألوهم في العقيدة، في الفقه، أوصيكم بهم لأنهم على خير وعلى علم وعلى فضل، وقد أوصى بهم العلماء. ومن كان منكم يحسن اللغة العربية وأتقن اللغة، يسمع كلام أهل العلم، يسمع الدروس، يقرأ كلام أهل العلم، يترجم إلى هذه اللغة وينشر ويعلم إخوانه ما دام أن الله فتح عليه وأتقن هذه اللغة العربية. أوصيكم بهذا وأحثكم عليه. والعلم بالتكرار، العلم بالتعلم، إياك من الفراغ، لأن الفراغ قاتل. إياك أن يضيع وقتك في شيء لا ينفعك ولا يرجع عليك بمنفعة ولا على أسرتك. هذه الأوقات التي تضيع وأنتم شباب وفي مقتبل العمر، وبعضكم قد يكون في أقل من 20، هذا السن لا تضيعه، وابدأ من الآن بجد واجتهاد حتى ينفع الله بك، وما تمر عليك 5 سنوات والعشر إلا وقد حفظت شيئا كثيرا من العلم ونفع الله بك نفعا كثيرا مع الدعاء. وإياكم أيضا من ضياع الأوقات في هذه الوسائل، هذه الوسائل، وسائل التواصل، صار ضررها أكبر على إخواننا كما هو ملاحظ. يتتبعون أشياء لا تنفعهم ويسمعون أشياء لا تنفعهم، وقد يدخلون إلى مواقع فيها من الشبهات وفيها من الشهوات. اجعل هذه الوسائل للعلم، للنفع، للاستفادة، ولو كان أمرا دنيويا لا بأس، استفد، لكن تدخل إلى هذه الوسائل ويضيع وقتك وهو ثمين، والله إن الوقت أغلى من الذهب. وأوصيكم أيضا بالأخلاق، كونوا على خلق حسن في معاملة الأساتذة، في معاملة إخوانكم، تأدبوا بآداب العلم. لا يصلح أن يكون طالب العلم وهو طالب علم سيء في خلقه أو فاحش في قوله. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، كونوا أحسن ما يكون في أخلاقكم مع الناس، مع جيرانكم، مع أقربائكم. لا تتكلم بكلمة ثم تعتذر منها، احذر مما يعتذر منه. وكذلك أيضا إذا علمت أن هذا الأمر يزعج أخاك لا تفعله، ابتعد عما يزعج أخاك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه دخل الجنة رأى قصرا، فقال لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. ثم رأى جارية وهي تتوضأ عند هذا القصر كما في الصحيحين، فقال لمن هذه الجارية؟ قالوا لعمر. قال فتذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل هذا القصر. هم بدخوله لكنه ترك ذلك. لماذا؟ لأن عمر يغار، عنده غيرة رضي الله عنه. فما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيئا قد يغضب عمر أو يؤذي عمر، وحاشاه، بل بكى عمر، بكى وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ مع أن سبب هذا القصر وسبب هذا الخير وسبب إيمان عمر من هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو السبب، هو الذي دله على الخير والدال على الخير كفاعله. فلا تفعلوا شيئا يكون سببا في الفرقة من قول فاحش أو خلق سيء، كونوا على أفضل الأخلاق، لأن طالب العلم يكون قدوة وأسوة لغيره. وهذا القصر لما أوله المؤولون قالوا القصر هو العمل الصالح للرجل الصالح، أما إذا كان الرجل فاجرا أو عاصيا ورأى قصرا قالوا هذا شيء سيء في حقه بخلاف الصالح. بل العجيب أن بعض المفسرين قالوا القصر لو رأيته في المنام ودخل فهذا فيه دليل أنك ستتزوج، يمكن كلكم تتمنون أنكم ترون قصورا تدخلونها، خاصة أننا درسنا كتاب النكاح في هذه الدورة، ولهذا يقولون زلزلنا زلزلة، صار الشباب يرجعون إلى البيوت ويقولون نحن نريد نتزوج، درسنا كتاب النكاح. الزواج طيب لكن سيأتي وقته، فنسأل الله التوفيق والإعانة لنا جميعا. وحقيقة يعز في نفسي أن يكون هذا اللقاء الأخير، لكن هكذا الدنيا، فهي سنة الله في خلقه، ما من شيء إلا وله خاتمة، ما من شيء في الدنيا إلا وله نهاية، بل ما من شيء يرتفع إلا سيضعه الله كما قال عليه الصلاة والسلام، حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. لأن هذا الحديث له قصة، العظباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق، إذا سابقت ناقته العظباء، فجاء أعرابي ومعه قعود فسبق العظباء، فشق ذلك على المسلمين، كيف أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هزمت في هذا السباق وسبقت؟ فقال لهم حق على الله ألا يرتفع شيء إلا وضعه سبحانه. إذن هذا ما أردنا أن نختم به هذه الدورة، نصيحة مختصرة لإخواننا، ونسأل الله التوفيق والإعانة والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menjadikan daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, daurah yang juga diisi oleh para masyayikh al-fudala, tidaklah kami sampaikan melainkan ucapan syukur kami kepada segala panitia daurah ini, karena tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ustaz Al-Fadhil Abu Abdillah Luqman Ba'atul, Al-Ustaz Al-Fadhil Ruwaifi, Al-Ustaz Abu Amr, dan segenap kawan-kawannya, murid-muridnya yang benar-benar telah membesarkan kami sejak kami menginjakkan kaki-kaki kami di negeri ini hingga hari ini dan insyaAllah hingga kepergian kami. Maka kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberkahi upaya yang telah mereka lakukan, memberkahi umur mereka dan anak-anak mereka. Aku wasiatkan kepada saudara-saudara sekalian dalam kesempatan ini, hendaknya kalian semua bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kami tidak melihat amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah seperti amalan menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di dalam berupaya untuk mendalaminya, di dalam berupaya untuk membaca, mempelajari ilmu tersebut, mendengarkan dan hadir di pelajaran-pelajaran, dan alhamdulillah kita semua dalam muhabarah di pagi hari tadi telah mendengarkan keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Oleh karena itu, hendaknya di antara kita saling mengingatkan permasalahan ini, yaitu untuk senantiasa bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Demikian pula di antara permasalahan yang penting yang aku sampaikan dalam kesempatan ini, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada segala masyarakat. Jadilah beristighfarlah dengan mereka, bacalah, pelajarilah ilmu dari mereka, hadirlah pada pelajaran-pelajaran mereka, baik asatidzah yang ada di ma'at ini ataupun asatidzah yang ada di ma'at-ma'at selain ma'at ini. Semua dari saudara-saudara kami asatidzah yang ada di negeri ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal berada di atas sunnah. Belajarlah dari mereka, beristighfarlah dari mereka. Sampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, tanyalah kepada mereka terkait permasalahan akidah, permasalahan fikih dan lain sebagainya. Dan aku wasiatkan agar kalian senantiasa menjalin hubungan baik dengan mereka, karena mereka berada di atas kebaikan, berada di atas ilmu, dan berada di atas keutamaan. Sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para ulama terkait mereka semuanya. Dan barang siapa di antara kalian yang bagus dalam menguasai bahasa Arab, betul-betul bagus di dalam memahami bahasa Arab, maka hendaknya juga menambah wawasan dengan mendengar muhabarah-muhabarah, kajian-kajian al-ilm, dars-dars mereka, dan juga arahan-arahan mereka. Bila ada kesempatan, terjemahkanlah ucapan mereka dengan bahasa Indonesia, bahasa yang ada pada kalian ini, disebarkan kepada saudara-saudaranya. Selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan, kemampuan kepadanya untuk menguasai bahasa Arab dan menerjemahkannya. Aku wasiatkan kalian ke dalam ini dan aku memaksud kalian untuknya. Ketahuilah, ilmu akan menjadi pokok dengan sebab terus diulang. Dan al-ilmu bita'allum, ilmu itu akan bisa didapat dengan terus belajar. Hati-hati kamu dari waktu kosong, karena waktu kosong itu hakikatnya adalah pembunuh. Hati-hatilah kamu dari perbuatan yang menyia-nyiakan waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagimu dan juga tidak bermanfaat bagi keluarga. Waktu yang ada haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai waktu tersebut disia-siakan. Kalian masih berada pada usia muda. Sebagian kalian berusia di bawah 20 tahun masih muda belia. Maka usia-usia emas ini janganlah disia-siakan. Jadi sekarang paculah kesungguhan, bersungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang bermanfaat. Janganlah berlalu bagimu 5 tahun, 10 tahun. Dengan sebab kesungguhan itu, insyaAllah berjalan 5 tahun, 10 tahun, kamu sudah dapat menghafal banyak dari ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikanmu sebagai orang yang bermanfaat, memberikan kemanfaatan untuk orang lain, dan tentu ini semua harus juga diiringi dengan doa. Hati-hatilah kamu menyia-nyiakan waktumu, menghabiskan waktumu berselancar di medsos. Sungguh medsos mempunyai mudarat yang besar bagi saudara-saudara, dan ini merupakan sesuatu yang nyata. Berselancar di medsos, cari hal-hal yang tidak bermanfaat, membuka hal-hal yang tidak bermanfaat, mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan terkadang masuk di situs-situs yang di situ terdapat syubhat, dan masuk di tempat-tempat yang di situ terkandung padanya banyak syahwat. Jadikanlah medsos yang kamu miliki untuk kepentingan ilmu, untuk kepentingan mencari faedah ilmiah. Walaupun terkait masalah dunia yang bermanfaat, tidak mengapa kau mengambil faedah darinya. Namun ketika kamu menghabiskan waktu bermedsos, menghabiskan waktumu berselancar di medsos, maka ini sungguh tidak mengharapkan. Waktu yang kamu miliki sangat berharga. Demi Allah, waktu lebih berharga dari emas. Aku wasiatkan pula kepada kalian semua untuk benar-benar berahmat mulia. Jadilah kalian orang yang memiliki akhlak mulia, bisa bermuamalah dengan para asatidzah, bisa bermuamalah dengan saudara-saudara kalian, beradablah dengan adab-adab ilmu. Tidaklah pantas seorang talibul ilmu, seorang penuntut ilmu, dalam keadaan akhlak yang jelek, ucapannya kotor. Allah telah menegaskan, "Wakun li'ibadi yaqulu ladhihi ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka berkata dengan perkataan yang terbaik. Sehingga jadilah kalian semua orang yang memiliki akhlak mulia saat bergaul dengan manusia, saat berkomunikasi dengan tetangga kalian, saat berkomunikasi dan berhubungan dengan karib kerabat kalian. Janganlah kalian berbicara dengan ucapan yang tidak pantas. Hati-hatilah dari perkataan atau ucapan yang tidak sepatutnya. Demikian pula, jika sekiranya ada sesuatu yang tidak nyaman apabila disampaikan kepada saudaramu, apabila kau lakukan terhadap saudaramu, jangan kau lakukan itu. Jauhilah segala sesuatu yang tidak membuat nyaman saudaramu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat dalam tidurnya, ketika bermimpi, beliau masuk ke dalam jannah. Beliau melihat istana. Lalu beliau bertanya dalam mimpi tersebut, milik siapa istana itu? Maka dia menjawab, istana itu milik Umar. Kemudian Nabi melihat seorang anak kecil yang dia berwudu di dekat istana tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bertanya lagi, milik siapakah anak kecil, anak wanita tersebut? Dia berkata, milik Umar. Maka aku teringat rasa cemburu yang kuat pada Umar. Nabi SAW ketika berjumpa dengan Umar, aku teringat rasa cemburu yang tinggi pada Umar, sehingga aku tidak masuk ke dalam istana tersebut. Padahal Nabi SAW pada awalnya ingin masuk ke dalam istana tersebut, namun Allah menyebabkannya, mengurungkan dia tersebut. Mengapa? Karena Nabi telah mengenali sosok Umar, seorang yang sangat cemburu. Maka akhirnya Nabi SAW mengurungkan diri masuk ke dalam istana tersebut karena khawatir dapat membuat marah Umar atau menyakiti Umar. Wahsyah dan tentu sekali-kali Umar tidak akan marah kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menyampaikan hal ini kepada Umar bin Khattab, saya Umar menangis, menangis dan menangis, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, apakah terhadapmu aku cemburu? Apakah terhadapmu atau aku cemburu, wahai Rasulullah? Dalam kondisi sebab Umar mendapatkan istana tersebut, sebab Umar mendapatkan kebaikan, mendapatkan iman, siapa? Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da Allah, kemudian dengan dakwah Rasulullah SAW, Umar masuk ke dalam Islam. Umar berada di atas kebaikan dan iman, sehingga mendapatkan istana di dalam surga tersebut. Nabi SAW, beliaulah yang menunjuki Umar pada kebaikan, dan yang menunjuki kepada kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dikerjakan. Dari sini, hendaknya kalian benar-benar menjaga diri dari sebuah perbuatan yang dapat mengakibatkan perpecahan. Hendaknya kalian menjaga diri dari ucapan jelek ataupun akhlak yang jelek. Jadilah kalian semua sebagai orang-orang yang memiliki budi pekerti yang luhur, karena penuntut ilmu dia berbeda dengan yang lain. Penuntut ilmu, walibul ilmu, justru dia adalah teladan, dia adalah uswah bagi selainnya. Kembali kepada permasalahan istana yang dilihat di dalam mimpi, sebagian dari orang berilmu terkait mimpi mengatakan bahwa dimaksud dengan bahwa takwil dan istana adalah amal soleh bagi seorang yang soleh. Adapun jika yang melihatnya adalah orang yang jelek, maka adapun idza kana ar-rajul fajiran aw 'asiyan wara qasran, adapun ketika yang melihatnya adalah orang jahat, pelaku maksiat, maka beda lagi takdirnya. Mereka mengatakan hadza syai'un sayyi'un fi nafsihi, ini adalah sesuatu yang jelek bagi orang jahat atau pelaku maksiat tadi, bukan amal saleh. Bahkan di antara sesuatu yang aneh dari sebagian ahli tafsir, aneh atau menakjubkan, mereka berkata, apabila kamu melihat istana dalam tidur, memimpin dengan istana, kamu memasukinya, berarti ini menunjukkan kamu akan menikah. Mungkin biasa saja kalian semua berkeinginan untuk bermimpi melihat istana dan memasukinya, terkhusus ketika kita telah mempelajari kita menikah pada Jawa. Sempat dikatakan, sempat ada yang mengatakan bahwa tidak belajar kita menikah membuat kencang para santri, anak-anak muda. Sebagian mereka pulang ke rumah minta untuk menikah. Ya, kita semua tentu ingin menikah, karena kita juga mau telah belajar kita menikah. Nikah itu bagus, namun akan ada saatnya. Namun akan ada saatnya untuk menikah. Maka kami mohon kepada Allah taufik waliyana dan menjadikan mohon taufik dan pertolongan untuk kita semua, untuk kita semua. Dan pada hakikatnya, jiwaku tidak ingin pertemuan ini sebagai pertemuan yang akhir. Namun demikianlah kehidupan dunia, dan ini merupakan sunnatullah terkait hamba-hambanya. Tidaklah ada sesuatu melainkan pasti ada akhirnya. Tidaklah ada sesuatu yang ada di dunia ini melainkan pasti memiliki masa akhirnya. Bahkan tidak ada sesuatu yang kemudian sampai pada puncaknya terkait dunia ini melainkan nanti dia akan turun dan turun. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hawa'a Allah man tafa'a syai'un fi dunya illa mata'ahu." Berhak bagi Allah untuk menentukan tidaklah ada sesuatu di dunia ini yang sampai pada puncaknya melainkan nanti dia akan menurun kembali. Karena hadis ini sesungguhnya ada kisahnya. Al-Abba yang merupakan nama dari unta Nabi SAW adalah unta yang dikenal cepat, memiliki kekuatan lari yang luar biasa. Bahkan ketika itu tidak ada unta lain yang bisa menandingi unta Rasulullah SAW yang hampir maju. Suatu saat datang seorang Arab Badui yang membawa unta. Lalu diadu antara untanya dengan unta Rasulullah SAW Al-Abbad. Dan ternyata unta Arab Badui tersebut menang. Unta Rasulullah SAW kalah. Para sahabat ketika itu terheran. Bagaimana unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kalah di dalam perlombaan ini, di dalam perlombaan ini? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sabda tadi, "Huwa Allah, Allah yang tafiyah syai'an illa wada'ahu subhanahu." Maha berhak bagi Allah ketika ada sesuatu yang sampai pada puncaknya terkait kehidupan dunia ini, lalu kemudian sesuatu itu turun, turun, dan turun, terkalahkan oleh yang lain. Inilah mungkin apa yang ingin kami sampaikan terkait penutupan sholat ini. Nasihat yang ringkas untuk saudara-saudara kami. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala at-taufiq, pertolongan, dan bimbingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين dan kami selalu panitia juga mengucapkan kepada para masyayikh semuanya jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas antum semuanya dengan kebaikan. Sungguh kedatangan antum para masyayikh di tengah-tengah kami laksana matahari dalam kehidupan ini. Kita mendapatkan ilmu dari para masyayikh. Kita mendapatkan bimbingan dari para masyayikh. Dan lebih dari itu, berbagai problem terkait dakwah kita yang semua dari kita merasakannya sedikit demi sedikit terurai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ceritanya para masyayikh kita terurai satu demi satu. Dan insyaAllah pas di kemudian hari kondisi semakin baik dan semakin baik. Ini merupakan sesuatu yang kita semua patut bersyukur kepada Allah. Kemudian patut bersyukur kepada para masyayikh kita yang hari ini berada di tengah-tengah kita. Kita semua mendoakan masyayikh agar mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka semua diberi kemudahan dalam segala urusan mereka, dikaruniai keturunan yang saleh dan salihah, dan Allah menjaga mereka hingga sampai di negeri mereka masing-masing. Amin ya rabbal alamin. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiomenhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.